Haleluya, puji Tuhan, terima kasih yang terkasih. Haleluya, selamat. Amin, puji Tuhan, haleluya. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Sudah ketemu amin. Jadi sedikit kita ada error. Jadi saya akan bacakan saja nanti kalau dikasih silakan menyimak. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada semua saudara-saudara di Prakawa. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memproses buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta karunia kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan yang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Saya berdoa tidak ada saudara-saudara di tempat ini yang mendua hati. Amin. Satu hati. Haleluya. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menduakan hati. Oke? Karena kesegitinya kita akan tidak tenang dalam hidup kita. Beribadah juga tidak tenang. Karena di luar sana masih dipikirin suatu hal yang melekat dengan kita. Amin. Jadi kalau kita satu hati sama Tuhan Yesus, kita pasti ibadah tenang-tenang. Kita betah, kita tenang. Karena hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Amin. Haleluya. Jadi sudah kita kasih, bagi ini saya akan sampaikan firman tentang iman. Bahwa iman-iman atau iman kita semua ini, orang percaya, itu akan mengalami ujian, akan mengalami tes, akan mengalami satu proses pemurnian. Siapapun kita di tempat ini. Jadi pagi ini saya akan sampaikan agar kita mengerti bahwa untuk memiliki iman yang dewasa, kita harus melewati ujian-ujian. Ya. Kalau kita mau naik dari level 1, level 2, level 3, dan level 4, itu tidak otomatis instan. Harus melewati tahapan, ujian-ujian. Tidak ada satu orang pun yang Allah tidak uji di tempat ini, dimanapun. Tidak ada satu orang pun yang Allah tidak uji, tidak dites. Baik pendeta, penginjil, majelis, aktivis, jemaat, semuanya dites, semuanya diuji tanpa kecuali. Baik yang cantik maupun yang jelek, siapa bilang yang cantik banyak godaan? Yang jelek tidak banyak godaan, salah. Yang cantik juga diuji, dites sama Allah. Sombong enggak? Matre enggak? Yang jelek juga diuji. Bersyukur enggak? Berterima kasih enggak untuk wajah yang rupawan? Yang sudah berikan, baik yang baru jadi orang Kristen, saudaraku, maupun yang sudah lama, diuji. Mungkin 10 tahun yang lalu dibaptis, atau yang baru beberapa bulan kemarin dibaptis, diuji. Tidak ada pengecualian, tidak ada eksklusif untuk hal ujian iman. Baik orang kaya maupun miskin, sama. Orang kaya yang diuji apa, saudaraku? Orang kaya yang diuji apakah dia mau membuka tangannya untuk orang miskin. gitu. Ujian bagi orang kaya. Mau enggak buka tangannya untuk orang miskin? Allah uji seperti itu. Bagi yang miskin diuji juga. Apa ujiannya? Apakah dia mau menerima kesusahan? Penderitaan yang dialami dengan tidak bersungut-sungut dan tetap tidak berdosa walaupun miskin dan tetap tidak mencuri. Itu semua. Kaya miskin diuji juga. Yang penting tidak berdosa, itu poinnya. Jika orang kaya suka beramal untuk orang miskin, dia pasti lulus ujian berarti dan akan menikmati kekayaannya dengan tenang dan mendapat penghargaan dari Allah dalam kekekalan. Pasti. Jika dia yang miskin tidak berdosa dan bersungut-sungut, dia juga akan mendapatkan upaya besar di surga dari Tuhan. Jadi setiap orang di dunia ini ada dalam peradaban ujian. Siapa pun saudara tempat ini ada dalam peradaban ujian, lagi tes oleh Allah. Kalau menang, janji Tuhan mendapatkan mahkota di surga. Tapi kalau kalah, kabar buruk, saudara akan mendapatkan hukuman di neraka. Jadi ketahuilah saudara kasih bahwa Allah membentuk iman kita menjadi dewasa dan matang itu melalui ujian-ujian iman. Ya, seperti dalam ayat 3 yang sudah kita baca tadi pada pasal 1, sebab kamu tahu ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Kata ujian pada ayat 3 ini ya dari kata Yunani itu dokimos. Dokimos. Ya, istilah dari metalurgi, istilah untuk logam. Yaitu bagaimana proses besi itu dipanaskan. Bagaimana proses logam ya dipanaskan dengan api yang sangat panas sampai temperatur yang paling tinggi untuk memurnikan besi itu. Ini besi ini asli enggak? Ini logam itu asli enggak? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini, di Bangka ini sudah saya mau katakan, tidak hanya ada smelter ya, untuk memurnikan iman. Tuhan juga kasih smelter bagi iman kita. Timah-timah yang kotor ini, di smelter sama Tuhan, dimurnikan. Ya, di proses. Tidak enak, sudah panas. Jadi sudah kita sih, istilah ujian di sini pada ayat 3, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu adalah tujuannya untuk menguatkan, saudara. Katakannya tujuannya untuk menguatkan, untuk memurnikan, untuk menunjukkan iman saudara itu untuk membuktikan asli atau palsu, bukan untuk menghancurkan. Ya, kata ujian pada ayat 3 ini tujuannya positif, bukan untuk menghancurkan kita sebagai pengikut Yesus, tapi justru menunjukkan asli atau tidak kita sebagai pengikut Tuhan. Iman di sini saya mau katakan memiliki arti satu kepercayaan pribadi kepada Allah dalam Kristus Yesus. Ya, bukan iman dalam arti kita meragukan penebusan Yesus, bukan itu. Iman di sini iman pergumulan. Iman kita bergumul sehari-hari sebagai orang Kristen. Ya, masih tak kuat iman kita menghadapi tekanan hidup ini. Nah, itu ya. Bukan kita meragukan Yesus itu penebus dosa, bukan. Pemahaman iman di sini iman pergumulan, iman yang berjuang, iman yang terus diuji diproses melalui masalah pagi yang sore malam yang kita hadapi. Surah Al-Kahfi. Dalam Alkitab dikatakan juga iman itu bisa berkembang, bisa bertumbuh, ya, bisa mature, bisa matang seperti buah. Iman juga bisa kita ibaratkan seperti otot, ya. Otot. Kalau otot itu direntangkan, ya, kalau kita sering ikut fitness, ditarik atau kita sering angkat kalung berat, yang kerja angkat kalung berat, pasti ototnya besar, baru kelihatan, ya. Ya, yang biasa kerja keras. Karena ototnya sering digerakkan, dia akan mengembang dan mengencang, baru. Kalau otot itu uji dengan mengangkat dengan beban yang berat, maka otot itu akan mengembang. Jadi puji Tuhan. Semakin berat ujian yang sudah alami, kemungkinan besar otot iman Anda akan semakin kencang. Amin. Jadi mari kita berpikir positif seperti itu dengan masalah yang kita hadapi. Justru semakin besar masalah kita, potensinya untuk mengembangkan otot iman kita itu semakin besar. ya tentunya ya sesuai ya, tidak langsung suruh di atas 10 ton misalnya ya, mungkin masih awal ya, masih baru langsung suruh ngangkut berat 10 ton ya tumbang berat tahu ya. Tuhan tahu kapasitas kita. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita mengangkut berat berapa kilo. Tuhan tidak akan kasih berat yang 1 ton kalau Tuhan tahu sebenarnya mungkin mampunya angkat 5 kilo. Enggak akan dikasih 1 ton. Mampus berarti. Dikasih yang oh ini, kamu mampunya 5 kilo. Angkat. Jangan berdosa. Angkat. Itu saudara-saudari seperti itu. Begitu juga iman percaya kita kepada Allah tetap ya akan diuji kalau mau mengembang. Duduk-duduk saja di gereja saudara. Duduk-duduk manis di gereja tiap minggu. Itu tidak mengembangkan otot iman kita. Enggak, persentasenya cuma berapa? Duduk-duduk manis seperti ini di gereja mendengarkan khotbah, duduk manis nyium sama Pak Pendeta. Cuma sedikit persentasenya. Justru di luar sana tuh. Dalam pergumulan kita cari di situlah. Ya. Otot kita bergerak, otot iman kita bergerak. Kalau cuma duduk-duduk di gereja saja, bisa sakit gula, saudara. Gula iman maksudnya, gula rohani. Ya, di sana, di lapangan, kita diuji. Saudara sebagai pengusaha diuji, bagaimana menghadapi uang, diuji iman, menghadapi uang gimana, bagaimana mengatur keuangan, mengelola usaha sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara yang mungkin sedang pacaran. Diuji sama Tuhan, setia enggak jaga keputusan. Imannya diuji dalam berhubungan dengan lawan jenis. Melakukan preset atau tidak, itu ujiannya saudara. Jaga keputusan. Tidak ada Alkitab melarang pacaran saudara. Tapi tidak ada kata pacaran dalam Alkitab. Tidak ada. Sengaja tunangan. Artinya jangan main-main kalau kita memutuskan juga sama orang. Itu akan jadi istrimu. Gitu suruh. Gak boleh coba-coba. Nah, nanti kalau dia gini-gini, gak pas. Putusin aja. Dan tidak bisa. Dalam kekristenan tidak ada istilah seperti itu. Ketika kita memulai hubungan dengan seseorang, itulah akan jadi calon istri. Tidak ada istilah pacaran. Kalau pemahaman dunia istilah pacaran boleh putus. Suruh. Makanya berdoa puasa kalau cari jodoh. Suruh. Jangan nanti menyesal berantakan. Kalah diuji oleh Tuhan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ya ujian bagi yang sekolah juga diuji oleh Allah. Belajar keras tidak atau menyontek. Ya sama kita semua. Siapapun kita di tempat ini diuji disesuaikan dengan masing-masing keberadaan kita, profesi kita atau kondisi dan situasi hidup kita. Masalahnya kita apakah peka, sadar atau tidak bahwa itu ujian. Itu yang penting. Ayat 7 mengatakan, ayat 17-18 akan bacakan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Dan kita balik mengatakan bahwa manusia diuji oleh Allah setiap saat. Bahkan ketika bangun tidur pun setiap pagi sudah diuji oleh Allah. Berapa banyak kita sudah salah ketika bangun tidur. Baru bangun tidur sudah bersungut-sungut. Baru bangun tidur sudah keluar kata yang kotor. Baru bangun tidur tidak ada kata terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas yang kau berikan. Langsung ngomel kepada istri, langsung ngomel kepada suami, langsung banting bantalnya dan tidur. Padahal baru bangun tidur. Pada pagi, siang, sore, malam kita duduk setiap. Berapa banyak yang kita gagal waktu bangun tidur. Amin. Haleluya, Saudara. Jadi Allah menguji manusia setiap saat, ya. Setiap detik, menit, detik, saat. Tidak sekedar ikut seminar wanita bijak, Saudara. 2-3 hari. Udah dianggap sudah dewasa imannya atau ikut sejati. Atau ikut nanti dulu program kami sinode. Tidak, Saudara. Iman tidak dibentuk dalam 2-3 hari. Itu cuma dipermak katanya. Ibarat mesin cuma dipermak, Bang. Polen-polen dalamnya itu nanti, Saudara. Tuhan yang bekerja di dalam hati, di dalam seumur hidup kita sehari-hari. Itu yang nyata, yang real. Ya. Tidak cukup seminar 2-3 hari itu. Jadi surat yang terakhir, mari pagi ini kita menyadari setiap hari kita sedang diuji. Sadari itu, setiap hari kita sedang diuji. Bahkan ketika kita bangun tidur di pagi hari, sudah diuji oleh Tuhan. Sudah dikasih, seorang pendeta mengatakan, Rick Warren mengatakan gini, Tuhan. Hidup adalah ujian dan tugas sementara dan adalah kepercayaan dari Tuhan. Siapa bilang hidup enjoy-enjoy? Siapa bilang hidup senang-senang? Orang bijak mengatakan hidup adalah ujian. Bahkan dikatakan tugas sementara. Bahkan dikatakan kepercayaan dari Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak punya makna kekekalan. Itu poinnya. Amin. Karena hidup adalah ujian. Kalau orang yang sedang ujian, Bro. Pasti konsentrasi tidak tinggi, Bro. Ya kan? Kalau perlu peringatan, tegak. Waktu ujian nasional atau di sekolah, fokus konsentrasi tidak tinggi. Karena kalau dia ngantuk, lengah, salah jawab, Bro. Dia akan mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari dari gurunya. Dia tidak akan mengantuk. Walaupun ngantuk, dia tidak akan mengantuk. Matanya juga dipaksa dibuka. Begitu juga kita dalam hidup ini. Kalau kita menyadari hidup adalah ujian, kita akan berjaga-jaga. Amin. Kita akan konsentrasi tingkat tinggi. Ketika soal diberikan oleh kepada kita, kita tidak salah jawab. Kita tidak salah contek. Kita tidak salah ini. Karena kita tahu ini ujian. Dikasih 1 juta, jangan langsung suka berarti. Masuk kantor. Pikirkan dulu, ini ujian atau anugerah? Ini berkat atau apa? Kita dikasih 1 miliar, pikirkan dulu. Ini berkat atau apa nih? Amin. Ini berat ke 1 miliar, enggak main-main. Mau diapain uang ini 1 miliar? Mau dimakan sendiri? Atau diapain? Pikirkan dulu. Uang 1 miliar mau diapain? Gitu, Saudara. Jangan salah conteng, jangan salah isi. Ya kan? Ah, gitu, Saudara. Begitu juga kalau kita tidak dapat apa-apa dalam usaha, rugi misalnya, itu juga ujian. Apa maksud Tuhan ini? Kok aku akhirnya rugi? Kok aku hari ini apa? Tekor. Nah, biaya produksi pun enggak ketutup. Ya kan? Biaya produksi saja tidak ketutup, Saudara. Tekor. Apa maksud Tuhan? Renungkan, konsentrasi. Apa maksud Tuhan? Oh, biar aku mengucap syukur senantiasa. Biar aku tidak mengandalkan kekuatanku. Biar aku lebih lagi berdoa, tidak menganggap aku lebih pintar dalam usaha dan pekerjaan. Amin. Jadi mari, memiliki sikap hati seperti itu. Berjaga-jaga. Jangan langsung cepat, wah dapat berkat banyak, wah tenang, lupa. Pada itu dia. Tidak ada kenapa apa enggak, bertumbuh-tumbuh bersedih. Enggak, gerontak sama Tuhan. Pada itu dia juga, aman. Untung ujian, rugi ujian. Ya kan? Benar kan? Untung ujian, rugi juga ujian sama. Yang dicari itu apa? Kita tidak berdosa kalau untung. Kita tidak berdosa kalau rugi. Itu yang penting yang Tuhan cari. Itu Tuhan suratku. Jadi surat pindah mari kita ketahui apa saja ujian-ujian iman yang pasti kita akan hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ujian-ujian iman yang pasti kita akan hadapi? Saya katakan pasti, Saudara. Minggu ini atau setelah ini, pasti pasti akan diuji. Cuman sadar atau tidak, Saudara. Pertama, Saudara, iman kita diuji itu melalui masalah. Iman kita diuji melalui masalah, kesulitan, problem, stres, tekanan-tekanan, pencobaan-pencobaan dan situasi-situasi yang sulit. Ayat 2 dan 3 mengatakan seperti itu, Saudara. Sebab saudara, maaf. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, nah ini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apa maksudnya serem? Jatuh, ada nggak orang yang sengaja jatuh serem? Ada, kalau dia memang bebal, sengaja menjatuhkan diri. Tapi kalau secara sadar, tidak ada orang satu orang pun yang mau menjatuhkan dirinya ke dalam kolam dari apartemen. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali dia ada masalah sesuatu yang berat, atau ada yang kelainan. Di sini katakan, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, memiliki arti bahwa suatu keadaan terprosok, terprosok ke dalam situasi yang terpuruk, jatuh tanpa bisa dihindari. Seperti penumpang pesawat Sukhoi, itu. Karena error mungkin karena faktor alam atau kesalahan manusia, jatuh pesawatnya, penumpang di belakang pasrah mati, pasrah habis, mau ngapain, gak bisa ngapain-ngapain, nah gitu. Berapa yang berdoa waktu supaya terjadi tidak tahu terus. Beberapa orang manggil mamanya tidak tahu, manggil pacarnya, ya. Santi katanya, pacarnya dipanggil sudah. Mama, selamat tinggal, bukan selamat tinggal. Tolong mama, kan belum sampai kedatangan. Mama, mama, ada yang nangis. Saya tidak tahu karena orang Kristen berapa terus yang manggil wanita sudah pak. Nanti di black box-nya mungkin ada rekamannya kan? Ada nggak yang manggil nama Tuhan? Ya? Atau inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Jawa jatuh. Jadi ya? Nah itu sebenarnya. Tidak ada orang satu pun mau jatuh di dalam pencobaan. Begitu juga dalam keadaan kita sehari-hari. Jangan. Lainnya saudara saat ini tenang. Lagi nyaman. Semuanya ada oke. Tahu-tahu jatuh dalam satu situasi, ah jangan kaget, ini maksudnya. Jangan kata satu kebahagiaan. Ketika saudara satu hari dia diagnosa ke dokter, positif faktor misalnya. Dia sama. Dia diagnosa oleh dokter, kolesterol tinggi. Tensinya sekian. Kaget. Wah. Jangan. Seperti Menteri Kesehatan Surabaya, ya, kena kanker Surabaya. Seperti Surabaya, nggak nyangka. Padahal dia sebagai konsultan, dia penasehat orang-orang yang kena kanker Surabaya. Sebelum dia kena, dia nasihatin orang-orang yang kena kanker. Sabar bu, ya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam. Dia putus Surabaya. Menteri Kesehatan yang kemarin almarhum. Tahu-tahu dia periksa Surabaya, periksa biasa. Ya. Kena dia, diagnosa positif seperti itu. Sebelum kita tahu kan beritanya, dia kena. Dia biasa, ya. Dia panggil temannya yang sudah kena duluan. Dia panggil, Mbak. Mereka luluran, lulurannya sama-sama ibu luluran sudah tuh. Ya, bukan lain jenis ya, sama-sama ibu luluran. Teman akrabnya yang temannya sudah kena duluan. Mbak, kenapa bu? Saya seperti kamu. Oh, masa bu? Ibu, saya seperti kamu. Ah, masa itu? Kok ibu tenang aja? Ya, kemarin saya bisa. Saya posisi sama. Nangis. Begitu sudah. Jatuh ke dalam pencobaan. Siap, bagaimana kita bisa mencegah itu? Ini kadang misteri, rahasia dari Tuhan. Ya. Ada orang bilang, orang benar yang harusnya hidup panjang umur, mati cepat sudah. Ada orang jahat, didoain orang jahat, mati cepat. Sudah mati sudah. Ya. Ada orang jahat sekali, didoain tetangga, matilah kamu cepat-cepat, mati serem. Ada orang baik dibutuhkan, orang sayang sama dia. Berfungsi gak secara sosial, berguna bagi bangsa dan juga mati muda. Berguna bagi gereja, mati muda. Itu misteri ya. Tapi firman Tuhan katakan, siapapun kita, ketika saudara jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai apa suatu ke bahagia. Amin. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bisa enggak? Anggap itu sebagai joy. Ya, saya baru baca juga kemarin di ya sebuah situs terus. Seorang ibu didiagnosis kanker juga terus. Dia lain daripada saya terus. Ini bukan sebagai contoh, ini kesaksiannya. Dia lain daripada saya. Kalau orang pernah pertama kena kanker, biar langsung cari kemo, kan? Kemo kan? Kemo, cari informasi ke seluruh dunia, keliling. Mana medis kanker yang paling hebat? Umum ya seperti itu. Tapi dia lain. Dia konsultasi ke seorang dokter di Singapura baru, dokter Kristen. Kanker itu semakin disentuh-sentuh, makin ganas. Dia bilang. Itu dokternya bilang. Hadapi aja dengan pasrah, dengan keyakinan kepada Tuhan. Semakin dikemo, justru semakin ganas. Dia seperti binatang. Kalau diganggu, dia semakin liar. Tapi kalau diberi, dia binatang. Ah, gitu. Ini contoh, bukan berarti saudara yang mirip enggak ya. Dia semua itu. Jadi dia bilang itulah. Disarankan oleh dokter itu makan di jalan saja. Dia tidak mempedulikan kakaknya. Dia menjalani aktivitas rutinitas sehari-hari. Dan dia masih panjang. Jadi memang berdasarkan data, semakin orang stres kalau kena penyakit, makin cepat selalu. Karena pikiran konsentrasinya sudah semakin tidak fokus, daya tahan tubuhnya semakin berkurang. Tapi kalau dia pasrah kepada Tuhan, dia yakinkan kepada Tuhan, dia serahkan masalahnya kepada Tuhan. Amin. Sehingga kekebalan tubuhnya semakin meningkat. Masuk akal kan? Ya. Kita kena sakit apa-apa, semakin tidak stres, bukan makin sembuh kan? Makin mana? Tapi kalau kita punya keyakinan, kepasrahan, semakin resah sama Tuhan. Sisi positifnya, tidak tidak cuma bisa panjang kan? 10 tahun, 20 tahun umur kita. Di panjang kita bersungut-sungut, marah sama Tuhan, kita berontak. Malah makin ganas. Jadi gitu sebenarnya. Jadi, ujian masalah, ya stres, tekanan dalam hidup ini, itulah. Dengan itulah iman kita diuji. Mengapa kita dikatakan harus berbahagia sedang dikasih? Karena dengan ujian iman itu justru menjadi kita tahan banting. Iman kita akan jadi semakin teguh, durasinya semakin kuat. Ya, justru seperti itu, bukan kebalikannya. Maka jangan kebalikan. Jadi jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan jatuh dalam arti kita mencari masalah sendiri, bukan itu ya. Ini, banyak orang cari masalah, saudara. Sudah tahu sudah ada ngebut, kecepatan tinggi, ya ngebut. Jatuh, cacat atau mati, cari masalah. Nah itulah ini konsep. Ini, kita tidak tahu, saudara. Tahu masalah dalam hidup kita, sakit penyakit kita, ekonomi kita, resesi. Pekerjaan kita mungkin kurang laku. Kita tidak tahu situasi ekonomi. Mungkin saudara di sana tak siapa yang tidak mengendalikan ekonominya. Harga melambung tinggi. Toto kita lagi sampai anak-anak kita kena virus, digigit misalnya yang memalik. Siapa yang bisa mengendalikan? Amin. Tapi firman Tuhan kan bukan itu fokus kita. Oke? Fokus kita anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam cobaan yang di luar kontrol saudara, yang di luar kapasitas saudara untuk menjalankan. Anggaplah seperti satu kebahagiaan. Tunjukkan kemurnian imanmu, tunjukkan cintamu hanya kepada Yesus dalam suka dan duka. Pemasmur mengatakan dalam 116 ayat 3 saya bacakan, tali-tali maut telah meliti aku. Tali-tali maut telah meliti aku. Aku sekarat, saudara. Dan sebentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Sudah sekarat, saudara. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Dan aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kira-kira seperti itulah orang yang jatuh ke dalam pencobaan situasinya. Jatuh ke dalam masalah dan situasi yang sulit, apa yang sakit penyakit saudara, mungkin dalam masalah rumah tangga, masalah suami istri, perceraian dan segala macam, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah asmara, putus cinta, pasangan kita mulai selingkuh, kita tahu tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa mengakibatkan stres yang berat, yang berujung dengan tindakan suicide, bunuh diri. Mengerikan, bunuh diri. Saya sering baca-baca berita di TV itu, Bu. Enggak tahu kenapa. Terakhir kemarin di Lampung atau di mana terus. Seorang suami istri, empat orang anak, dia jaga kumpul selama tahun itu, Bu. Masalah ekonomi, Bu. Minum racun, tikus, bareng-bareng. Minum. Sama-sama suami istrinya, terus ajak bareng ya, mungkin ditaruh di mie kan, taruh mie racun. Nah, mari kita naik ke surga. Nah, jangan ke surga. Ya Pak, yang surga yang apa ya? Nah, ini sekarang saya. Cari racun. Kita berada mati. Tetangga cuma kaget. 6 orang sudah, suami istri dan 4 orang anak. Di sedikit-sedikit, ya dia gak tahan lalu hidup menderita. Dengan Pak. Dengan gaji sebagai penjaga kelapa sawit. Banyak sudah tuh, jangan segera pikir dunia ini aman-aman. Banyak yang seperti itu sekarang. Ya, jangan berpikir Indonesia ini banyak yang kaya. Yang miskin banyak sudah tuh. Ya, yang gantung diri. Ya, karena masalah ekonomi, ada. Saya tidak katakan banyak karena saya sebelum TV, tapi saya baca terus. Apa? Dalam berapa bulan saya baca, masalah apa dia? Menjadi ekonomi. Tinggal suami juga ada, putus pacar juga ada, saudaraku. Nah, itu umum, ya. Dari sononya banyak ya. Bahkan lagu-lagu cinta banyak yang menyarankan bunuh diri kalau diputus pacar. Apalagi aku mati saja aku. Kalau pergi tinggalkan aku, buah mati saja. Hati-hati, mudah mudi. Kalau tinggal, jangan dengar lagu-lagu itu nanti saudara bisa ikut-ikutan. Diputus pacar dengan lagu itu nangis. Menaruh lagu ungu itu, lagu siapa itu suruh bunuh diri, membuktikan cinta itu sejati loh. Kalau gak mati gak sejati cinta itu. Korban Romeo dan Juliet. Itu, korban Romeo dan Juliet. Banyak pasangan korban Romeo dan Juliet untuk membuktikan kemurniannya bunuh diri. Padahal masuk neraka loh. Kalau murni cinta sejati, jangan bunuh diri. Hadapi hidup ini, hadapi tantangan, hadapi kesalahan yang mungkin sudah dibuat. Ya kan? Terima semua, hadapi. Jangan bunuh diri, itu buat sejati, penakut sudah bu. Jadi bunuh diri, ya dalam satu tahun sudah bu, menurut catatan statistik ya, dalam satu tahun di seluruh dunia ini saja ada sekitar 1 juta orang bunuh diri. Ini kan masalah stres, tekanan hidup, situasi kondisi yang sulit nggak tahan. 1 tahun 1 juta. Dalam setiap 40 detik ada 1 orang tewas karena bunuh diri. 40 detik satu orang tewas karena bunuh diri. Jadi kalau saudara rajin baca berita, ya, yang berita online, dalam 1 minggu kalian saudara baca pasti ada. Bukti saya baru kemarin di Lampung kejadian itu saya baca. Terus beberapa hari lalu di Amerika, seorang ibu dengan 4 orang anak juga nembakin anaknya. Pertama anaknya tembak dulu, terus nembak dia mati. Kenapa? Istri ini pergi, suaminya pergi kabur. Nah, suaminya kabur. Mungkin nggak ada lagi yang mencari nafkah kan atau apa kemana? Repot terus anak pusing. Di Amerika petrol kan deh pak. Kueta masuklah koran masuk berita. Jadi sudah dikasih. Pak sebenarnya faktor utama ya kenapa orang bisa bunuh diri ya? Bukan soal situasi kondisi stres atau tekanan itu, bukan itu faktor pemicunya sudah. Orang bisa mengalami situasi yang sama. Ya, 2 orang bisa mengalami satu sakit yang berat. Tapi 2 orang ini mungkin reaksinya berbeda, bukan ya? 2 orang mungkin sama-sama sulit ekonominya, ya kan? Sama sulit. Tapi satu tahan banting, yang satu bunuh diri. Kenapa? Jadi bukan situasi yang sulit yang menyebabkan mereka bunuh diri. Yang menyebabkan faktor pemicu mereka bisa mengambil keputusan itu karena emosinya tidak matang. Emosinya tidak dewasa. Lemah, rentan. Itu sebetulnya. Jadi mari kita memiliki emosi yang matang, amin? Yang dewasa dengan memiliki iman yang kuat, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, amin? Itu kuncinya. Kalau saudara memiliki iman yang matang, dewasa, kuat saudaraku, kondisi situasi apapun, lewat saudaraku. Justru saudara bertemu dengan Tuhan nanti, ketika ada dalam lembah kelam, bertemu dengan Tuhan saudaraku, jadi dekat sama Tuhan. Rajin berdoa, kalau lagi happy-happy, pesta orang, mana doa? Tapi kita ada yang berdoa. Ah Tuhan. nah, Tuhan. Setiap menit Tuhan. Dan juga kan, masa Tuhan tidak kenal doa kita, air mata kita menetes dalam hati. Jadi dekat. Kita jadi dekat Tuhan. Kita kenal. Oh ya. Amin. Justru kita mendapatkan satu sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dekat dengan Tuhan. Jadi sudah terjadi, mari kita sadari iman kita diuji melalui masalah, kesulitan, stres atau tekanan. Bagaimana respon kita? Anggaplah itu apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Joy, amin. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Memang tidak gampang, saudaraku. Saya mungkin cuma teori. Saudara yang mengalami, tahu, saya tahu, tulis, saudaraku. Biar saya masih tak tersenyum ketika ada satu masalah dalam hidup saudara. Memang sulit, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, anggaplah itu satu kebahagiaan. Sebab tujuan ujian iman itu biar kamu matang, biar kamu dewasa. Haleluya. Biar kamu matang, biar kamu dewasa. Tuhan tidak jahat sama kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita bertumbuh dalam situasi apapun juga. Ya. Yesaya 48 ayat 10 mengatakan, aku dikatakan saudaraku, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi kata menguji, kalau kita mau harfiahkan, membakar engkau. Membakar sampai panas, sampai meleleh di dalam dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan. Kalau saudara pernah jalan-jalan ke pabrik kemplang, kalau mau merasakan panas api kayu, dekat-dekat itu terus. Panas, nah, kayak gitulah. Biar kemplang semangka kan? Dipanasin itu, sampai baru bisa dimakan enak. Nah, ini itu tak bisa. Kita dimakan terus dalam dapur kesengsaraan, bukan dapur kenikmatan. Ya, lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta pora. Kami itu firman Tuhan, lebih baik di rumah duka. Lebih dewasa kita daripada di rumah pesta pora. 1 Petrus 1:6-7 mengatakan, bergembira akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersuka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, api penderitaan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Amin. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ingat, masih ada penderitaan saudara teman. Itu poinnya. Amin. Ketika Yesus datang menyatakan dirinya, wah, saudara dipuji karena tahan, tidak berdosa berluas kali hidup dalam susah. Amin. Masih ada berapa tahun dah kita dunia ini selama 20, 30, 40. Tidak masalah. Masih ada masih ada hidup yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Di mana di sana tidak ada air mata. Amin. Di sana tidak ada susah dan duka. Yang ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Suka kita. Haleluya. Mari miring pandangan jauh sana. Pandangan jauh ke sana. Masih ada Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya bagi siapapun yang tahan bangkit ketika menghadapi situasi yang sulit. Jangan pernah berontak, amin. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah ngungkit-ngungkit semua, amin. Bersyukur dan terima kasih. Dekat kepada Tuhan, amin. Dekat kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang sesulit apapun. Jadi sudah aplikasi, apakah saudara tadi sedang kepanasan dengan masalah? Sedang kepanasan. Kalau Tuhan saat ini ingin suruh bertobat, mari bertobat, amin. Bertobat, minta ampun dosa dan mohon anugerahnya dan belas kasihannya. Ingat, seberapa pun masalah tidak penting. Yang penting adalah hasilnya nanti dari ujian imanmu. Hasilnya nanti, saudaraku. Kalau engkau tetap setia, mau berubah, mau diubahkan oleh Tuhan, tetap tenang dan tetap bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh buah yang matang, saudaraku. Dewasa dan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirimu. Yang kedua, saudara, iman diuji melalui perintah-perintah Tuhan. Allah biasanya meminta kita untuk melakukan hal-hal yang sulit, yang sepertinya tidak mungkin. Begitu banyak ya perintah di dalam Alkitab bagi kita orang percaya. Kalau kita amati, saudara, ada beberapa perintah yang dari Tuhan sepertinya tidak nyaman. Nah, itu ciri dari perintah Tuhan. Kadang-kadang nggak nyaman. Daging kita menolak kalau diperintah oleh Tuhan. Kadang juga nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal kita. Dan kita pakai alasan, kita pakai rasio kita untuk menentang perintah Tuhan. Bahkan ada beberapa perintah Allah yang benar-benar nggak mungkin secara manusia. Perintah-perintah Tuhan itu sudah ada untuk menguji iman kita. Ukurannya semakin kita taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka semakin iman kita bertumbuh. Semakin kita berontak, maka iman kita semakin nol. Beberapa perintah Tuhan dalam sepertinya sederhana, ya sederhana saudara. Sepertinya gampang, tapi sulit. Misalnya apa saudara? Kasihilah musuhmu. Gampang sulit saudara? Kasihilah musuhmu. Orang yang berutang samamu tidak bayar, kamu harus kasihi. Gampang nggak? Ya kan, kesel kan? Nah, tapi firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Nggak peduli kamu diutangin nggak bayar, kasihilah musuhmu. Dia sudah jadi musuhmu. Ya kan? Mungkin ada pasangan sudah lari pasangannya, doain dia ya, jangan dikutuk. Susah. Nah, minta Roh Kudus ya, kekuatan. Ini perlu kuasa supranatural untuk mengasihi musuh. Iya sudah tuh, lihat mukanya pun kita sudah gitu, lihat hidungnya gini tuh. Tapi terima kasih, kasihi musuhmu. Utang nggak bayar, kasihi musuhmu. Ya kan? Nggak nepati janji lari selingkuh, kasihi musuhmu. Ya siapapun, ya guru-guru, anak-anaknya bandel, anak sekolah suruh buat PR nggak mau, kasihi musuhmu. Suruh kerja tugas loncat-loncat, ya lempar sana lempar sini. Kalau tidak punya kasih langsung dipukul saudaraku. Ya kan? Akhirnya anak ngelapor orang tua ngelapor, oh, ya kena kan kekerasan kepada anak kan? 2 tahun. Mukul murid sekarang masuk penjara bagaimana? Dulu enggak. Kalau ngelapor. Jadi anak-anak sekarang loncat kursi, loncat meja, makin berani saudaraku. Iya. Habis kalau udah tahu ham hadapi manusia, kita pukul dia. Kita kan kadang nggak sengaja kan gila, kita aja bengkak kan. Zaman dulu kan banyak pakai rotan. Wah, apa kan? Dulu kan belum ada ham. Sekarang pukul aja merah sini saudaraku. Dia tahu hukum, dia lapor bapaknya. Bapaknya tahu hukum, lapor polisi. Ini di pisum merah. Nah, tangkap saudaraku. Padahal maksud guru itu ya mendidik kan. Jadi kasihilah musuh kita, orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, menjengkelkan kita. Kasihi, amin. Kasihi sudah, kasihi seperti Yesus mati bagi kita, menebus dosa kita, sekalipun kita orang berdosa, sekalipun kita musuhnya Allah, dia mau mati bagi kita, saudara. Apalagi hendaklah kamu saling mengaku dosa. Banyak kan orang gengsi mengaku dosa. Kalau di mimbar maunya suci, saudara. Malu mengaku dosa. Hati-hati, saudara. Aku dosa. Aku dosa saja, amin. Dosa bohong, dosa iri, dosa dengki, semua aku di hadapan Tuhan. Aku dosa. Mengaku dosa apapun itu, ya. Karena hakikatnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau biasanya orang yang gampang mengaku dosa, sensitif dengan dosa itu paling takut melakukan dosa, biasanya gitu. Tapi orang yang jarang mengaku dosa, berapa? Justru itu yang gampang mengaku dosa. Karena bagi dia itu bukan satu hal yang mahal. Orang yang sering aku dosa sepakat, sulit melakukan dosa. Karena dia tahu darah Yesus mahal untuk menyucikan dosa. Mengaku dosa terus tetaplah berdoa ini. Ya, kadang kita malas berdoa. Pada perintah Tuhan sederhana, tetaplah berdoa. Tidak peduli situasi kondisi doa, tetaplah berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan, siapa bilang doa nggak penting? Banyak ayat-ayat yang kita suruh kita berdoa, itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Gereja kita mau dipakai Tuhan, awal gereja yang juga berdoa. Jangan harap gereja kita maju bertumbuh banyak ya. Kalau malas bergerak, jangan harap. Jangan harap ya. Kita mungkin segini-gini aja ukuran kita. Kalau jemaat malas berdoa, ya segini-gini lah kita tuh. Gak naik-naik kita tuh. 80 ya, 70, 100, gak bisa 500, 600, 700, mau 1000, 1000. Kalau doa kita cuma segitu kapasitas kita tuh. Saya bukan menjelekkan, saya mencintai kerja itu. Saya ngatakan ini berat, berat. Di mana-mana kerja itu tumbuh, berat. Oke, baik secara kuantitas, oke, maupun secara kualitas. Jam doanya padat, jam doanya padat, semuanya suka berdoa, ingin gerejanya maju, ingin Injil kita, ingin semuanya pokoknya maju gerejanya, suka berdoa semua, amin. Mau lihat gereja itu sehat, bukan waktu ramai-ramai ke rumah makan-makan berapa, lihat waktu jam doanya berapa orang datang di situ, kita lihat kesehatan gereja itu. Bukan di sebuah rumah yang ada makan-makan ramai penuh, oh di gerejanya sehat, tidak. Jam doanya yang datang berapa? Saya juga malas berdoa. Ya karena itu, saudaraku. Tapi saya mau, ya, saya terus bangun iman saya terus sendiri. Bangun terus bangun terus, ya. Kasih motivasi, kasih semangat. Mungkin teman-teman yang lebih, ya, mantap, kuatkan saya, saudaraku. Doa, saudaraku. Amin. Perintah Tuhan, tetaplah berdoa. Kalau gereja kita mau maju, saudaraku, bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Tingkatkan doa. Amin. Tingkatkan doa. Sudah dikasih berikutnya saudaraku, banyak perintah-perintah Tuhan saudaraku. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh yang taat ya, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batera untuk menyelamatkan keluarganya. Batera ya, enggak ada hujan, enggak ada apa, Tuhan buat batera. Enggak ada laut, enggak ada sungai, buat batera. Enggak masuk akal Tuhan. Tapi Nuh taat. Amin. Taat. Seperti enggak masuk akal suruh buat batera di padang pasir ya, enggak ada air. Tapi Nuh taat bangun batera dan saatnya tiba air padang tak, dia sudah siap. Dan diselamatkanlah satu generasi saudaraku. Abraham juga itu saudaraku. Perintah kepada Abraham sepertinya enggak mungkin. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Enggak tahu kemana Tuhan. Pergi, tinggalin rumah orang tua mu Abraham. Pergi saja. Ya pergi ke sana. Apalagi perintah Tuhan kepada Abraham anak satu-satunya. Amin. Ishak. Suruh di kos. Abraham taat. Taat. Sampai titik dia mau potong leher anaknya kok bisa. Tuhan datang. Ganti. Sampai segitu aja. Perintah Tuhan belum kepada nabi-nabinya. Jadi satu, iman diuji melalui perintah-perintah Tuhan. Semakin banyak kita taati perintah Tuhan, kemungkinan besar iman kita akan semakin matang, semakin dewasa, dan semakin bertumbuh. Mengapa? Ya, banyak nabi-nabi itu melakukan segera perintah Tuhan, tidak tunda-tunda, tidak ditunda-tunda, karena mereka percaya kepada Tuhan total. Tidak ada istilah setengah-setengah. Kalau Tuhan yang suruh lakukan saja itu pada limanya. Kalau Tuhan suruh, just do it. Itu, lakukan saja. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Dan sulit, itulah iman saudaraku. Itulah ujian iman. Itulah mentaati perintah Tuhan. Ujian iman. Masalahnya, apakah kita peka mana suara Tuhan? Nah, itu. Mana suara manusia? Itu saudaraku. Kalau Tuhan tidak suruh, loncat dari jurang, jangan ya. Loncat dari jurang. Pak Yo, atau Yo, Yohanes, Oca dan Jura, Oca, mati, nang, oh. Perlu kepekaan ya, suara Tuhan atau tidak, ketika kita diberitakan apapun juga. Kalau suara Tuhan, jangan, asli suara Tuhan, just do it, dijamin aman. Amin, jamin aman, baik di bumi maupun di surga. Yang terakhir saudaraku, iman kita diuji melalui uang saudaraku. Tahukah saudara, uang adalah satu dari ujian-ujian iman yang terbesar dalam hidup ini. Ya, uang adalah salah satu ujian yang terbesar dalam hidup ini. Berapa banyak orang jatuh karena uang? Berapa banyak ya pegawai negeri misalnya yang di kantor sana, ya? Waktu dia mulia, bagus, ya, masih dialih terus. Diajarin hitung uang, diajarin selisih, akuntansi segala macam. Jujur terus, ketika dia masuk ke birokrat, dapat tugas, dapat jabatan, mudah. Tidak uang negara, nggak tahan lihat uang miliaran, ya kan? Akhirnya masuk berapa orang kan? Yang terakhir ada satu lagi terus, kok saudara mengikuti? Semua orang punya risiko jatuh dalam dosa ketika menghadapi uang. Tidak ada orang yang kebal dengan godaan uang. Saya katakan itu, termasuk saya terus. Kecenderungan orang matanya gampang hijau terus kalau lihat uang, termasuk saya. Makanya sadari, uang ini yang saudara pegang, ini apa ya? Nah, ini berkat atau ujian, mau diapain uang ini saudara? Jangan sampai aku jatuh deh. Atau juga saudara, kadang gak pernah pegang uang banyak, kaget saudara. Oh, kaget saudara, banyak uang, bingung. Nah, akhirnya beli apa-apa, macam-macam, gak perlu saudara. Udah atas pun nyesel. Aduh, barang rusak yang aku beli, aduh. Habis uang Tuhan, aku belanjain ke dia, oh enggak nikmat gitu kan? Mereka uang banyak kaget, enggak pernah mereka uang banyak, kasih uang banyak, kaget. Udah, ambur-ambur kan, entah apa dibeli itu, bro. Jadi, biasanya orang yang dewasa yang tahu itu biasa mereka uang banyak. Wah, biasanya. Kalau biasa mereka satu miliar, udah, dia enggak emosi kan? Dingin aja satu miliar. Wah tenang ya, ini kayak ini. Tapi yang gak pernah megang uang, hati-hati saudara. Gak pernah megang uang banyak. Dikasih satu miliar, buah kaget saudara. Wah aduh kaget. Ya kan? Kaget saudara. Saya gak pernah megang satu miliar, gak pernah. Paling 1-2 juta, 3 juta pernah lah ya. 1 miliar, 100 juta saya gak pernah megang saudara. Siapa gini pernah megang 1 juta? Gimana rasanya? Panas gak? Pegang 1 miliar pernah? Mungkin gak pegang ya, saldonya kan? Tak pernah. Kenapa saudara? Karena memang uang itu ujian saudara. Ujian. Uang itu ujian, bukan sekedar alat. Memang dia alat, tapi itu ujian saudara. Faktanya banyak orang tertentu karena uang. Catatan sejarah banyak saudara. Orang jatuh karena harta. Yang sudah kelas-kelas level rohani paling tinggi pun jatuh saudara. Sudah punya gelar-gelar agama rohani yang wah. Kita nggak sangka saudara. Sudah berdasar gelar agamanya. Keluaran sekolah ada, udah keluar masuk. Kitab-kitab sudah lewat semua. Jatuh juga dengan uang. Jadi tidak ada yang eksklusif untuk uang. Semuanya rentan. Semuanya bisa hijau matanya. Jadi sadari, saudara. Pegang uang jangan langsung, wah, ujian ini. Mau cobain uang. 1000 sekali itu, saudara. Bukan itu aja enggak. Ujian. 1000. Saudara menghabis itu bukan ujian, 1000, saudara. Coba pegang 1000, saudara, di kantong. Parkir motor di pasar. Uang cuma 1000. Tukang parkir sudah begini, saudara. Enggak ngasih malu orang lihat kan? Apalagi kenal. Dipanggil, pri. Malu, saudara. Dilihat, oh, ayo, gak pakai. Aduh, saudara. Padahal uang cuma 1000. Kasihlah, Pak, 500, Pak, kembali, Pak. 500, Pak, kembali, Pak, 500. Nanti kalau pakai dana, sudah 500 lagi. Atau ya kasih 1000 lah, sudah. Sampai rumah nanti kan dapat lagi. Jadi, sudah kasih? Amin. Jangan kita pegang uang itu biasa. Ujian. Lihat dolar, ujian. Lihat nol-nol itu ujian. Jangan gelap. Amin. Saya katakan tadi, untung juga ujian, rugi juga ujian. Yang kita berdosa, kalau untung, yang kita berdosa, kalau rugi. Sama. Karena uang itu salah satu ujian yang paling berat, paling besar bagi siapapun kita coba tanpa kecuali. Yesus juga mengajarkan saudaraku, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lukas 16 ayat 11. Maksud Tuhan Yesus adalah ada hubungan yang langsung, saudaraku. Dari apa? Bagaimana saya mengurus uang hubungan dengan kedewasaan rohani. Aneh. Mungkin saudara perlu tahu, ada hubungan uang dengan kedewasaan rohani. Seseorang bisa dewasa rohaninya kalau kita lihat sepintas catatan laporan keuangan. Itu saja. Dalam satu bulan laporan keuangannya, berapa persen untuk hal-hal yang dipaca rohani? Berapa persen yang dipaca kedatangan yang dia tidak butuh? Dia poin-poinnya. Itu saja. Lihat persentasenya. Dia sudah punya banyak apa? Dia sudah punya itu masih. Tapi untuk hal yang dipaca-paca rohani, 1% misalnya. Receh-recehnya juga dihitung terus untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang sifatnya dia sudah banyak, dia hanya impangan, yang kelihatannya 50% dari total pendapat itu dia mau. Apakah yang dewasa rohani itu? Tidak tahu. Nampak melihat kedewasaan rohani itu? Lihat laporan keuangan. Lihat saja. Persentasenya berapa? Ya untuk hal-hal yang poya-poya, yang memang dia tidak butuh. Hanya untuk prestise, untuk gengsi, untuk kelihatan hebat. Sementara untuk hal yang sifatnya rohani, cuma 10%. Orang-orang yang susah, mungkin orang-orang yang tidak makan, tidak pernah dipikirin. Orang-orang yang tidak bisa sekolah, tidak ada biaya. Mungkin perlu beasiswa, tidak pernah dipikirin. Mungkin orang-orang yang sakit, tidak punya biaya berobat, tidak pernah dipikirin. Apa yang lebih besar rohani? Jadi saudara, itu mungkin yang saudara. Jadi iman diuji melalui uang. Ada hubungannya uang dengan kedewasaan rohani. Bagaimana saudara mengatur keuangan? Ada hubungan dengan kedewasaan rohani saudara. Jadi pertanyaan yang penting saudaraku untuk soal urusan uang untuk membagikan saudaraku. Ubah pada iman kita saudaraku. Gini ubahnya saudaraku. Bukan berapa banyak uang kita yang harus kita berikan kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan atau orang-orang yang susah. Bukan. Ya. Tapi berapa banyak uang Tuhan yang harus kita simpan di dompet kita. Jadi bedanya itu. Kalau kita punya banyak masuk itu, gampang banget. Kita murah hati. Kita royal saja untuk kebutuhan orang yang susah. Pasti. Karena uangnya bukan milik kita. Milik Tuhan. Konsepnya mengembalikan kan? Bukan beri, mengembalikan. Banyak diberkati, banyak kembalikan. Sedikit diberkati, ya sedikit itu. Itu konsepnya itu. Jadi pada lima orang Kristen, uang itu bukan milik kita, saya katakan. Milik Tuhan. Harta kita, rumah kita, milik Tuhan. Konsepnya bukan kita ngasih Tuhan, saudaraku. Kembalikan, kembalikan. Banyak orang susah, pekerjaan Tuhan belum selesai. Ya, penginjilan misi semua, peludangan. Ya, banyak orang nggak bisa sekolah, beasiswa. Ya, anak yatim itu banyak, saudaraku, banyak. Tanggung jawab dari Tuhan sebenarnya suruh bagi kita orang-orang yang mungkin banyak diberkati. Tapi yang sedikit juga sama, sama. Yang banyak atau sedikit tetap uang itu milik Tuhan, bukan milik kita. Enggak salah kita bawa. Tuhan tanya, kamu apa yang berkat yang sudah aku berikan kepadamu waktu kamu itu saja tanya Tuhan. Kamu apa yang? Ya, sedikit atau banyak, cuma itu Tuhan tanya. Dan bagaimana kamu mendapatkan uang itu? Itu yang Tuhan tanya. Bagaimana kamu mendapatkan uang ketika kamu di bumi? Dengan cara-cara apa? Halal, jujur, ya? Dengan benar-benar, ya? Dan bagaimana kamu mengelolanya? Jadi dua ini yang ditanya Tuhan untuk soal uang itu. Jadi hanya di saudara. Jadi iman kita diuji melalui uang. Jadi saudara dikasih. Mari, ya kita sadar itu pagi ini bahwa tidak ada jalan pintas. Amin. Tidak ada jalan pintas untuk memiliki iman yang dewasa. Tetap harus melalui ujian-ujian iman. Siapapun kita di tempat ini. Pertama, ujian yang pertama, yaitu kita diuji melalui masalah, kesulitan, stres, tekanan, ekonomi, rumah tangga, sosial, semua masalah, ekonomi, semua. Itu ujian, anggap. Kita tidak bisa kendalikan situasi. Tidak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan sikap iman kita. Yang kedua, iman kita diuji melalui perintah Tuhan. Tahan gak? Mau gak kita memiliki iman yang mengandung risiko? Misalnya hari Minggu, kita memang harus ibadah. Mungkin penghasilan kita berkurang. Kalau kita ibadah, mau gak kita mengambil risiko itu? Penghasilan berkurang, tapi ada ibadah. Nah itu. ujiannya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak berkurang bobot rohani saudara, makin tinggi saudaraku, ya kan? Ini makin tinggi di hadapan Tuhan, bobotnya naik, ototnya naik. Ya, tidak semua bisa diukur dengan materi saudara, tidak bisa untuk. Tidak semua diukur dengan untung rugi secara materi. Rohani kita juga harus diukur, ukurnya seperti itu. Mau nggak kita? Ya, sekalipun nggak dapat apa lah kita minggu ibadah, ya kita nggak cari uang. Amin. Atau nanti setelahnya, ya kita bisa bekerja. Yang penting pagi ibadah. Itu iman terus, ada risiko terus. Itu baru iman. Yang ketiga termasuk iman juga diuji ya melalui uang, ya, seperti sudah sampaikan tadi. Nah, kedewasaan rohani seseorang diukur dari bagaimana dia mengelola keuangannya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan, saya akan berdoa, nanti kita nyanyikan. Ya Tuhan pasti sanggup. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kenaikan.